Selayakkan kau tahu betapa ku mencintaimu. Kau terangkanku dari mimpi burukku. Selayakkah kau mengerti betapa engkau ku kagumi. Kau terangkanku.